Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang kita rasakan datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam nikmat yang sangat banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita tidak bisa untuk menghitung satu persatu dari nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah satu demi satu, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang dimana kita atau kewajiban kita sebagai hambanya adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan ini fadilah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal bagi orang yang mensyukuri nikmat. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Ini ancaman bagi yang tidak syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Di antara nikmat yang banyak tersebut yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmatul basar. Nikmat al-basar, nikmat bisa melihat, nikmat mata bisa melihat indahnya dunia. Dan orang yang tidak bisa melihat, maka kita anggap dengan orang yang memiliki kecacatan, tidak sempurna. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang bisa melihat normal pandangannya, matanya, kedua-duanya, maka ini nikmat, nikmat yang besar. Kita tidak bisa bayangkan ketika kita buta, tidak bisa melihat, atau yang semisalnya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat ini, nikmatul basar, nikmat mata, nikmat bisa melihat. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya, karena ini nikmat yang sangat besar. Yang nikmat ini banyak seseorang tidak merasa bahwasannya ini adalah nikmat yang besar, yeah. Sehingga ketika melihat orang lain, dia hanya melihat kelebihan-kelebihan orang lain yang selain itu, yeah. Melihat kelebihan harta, kelebihan ini dan itu dari orang lain, sehingga menimbulkan rasa tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, padahal Allah telah memberikan anggota tubuh yang sempurna kepadanya, di antaranya mata. Enak mana dia seorang yang buta, enggak bisa melihat, tetapi hartanya melimpah ruah, orang kaya, dengan yang miskin, ya, atau cukup lah, ya, kehidupannya, ya, cukup untuk makan sehari-hari, walaupun nggak punya rumah sendiri, ya, kontrak terus, nggak punya kendaraan, ya, dan harta yang lain, tetapi badannya normal, matanya normal, telinganya normal, ya, tangannya normal, kakinya dan seterusnya. Pilih yang mana? Hah? Pilih yang normal apa pilih yang kaya tadi? Nah, yang normal. Ini menunjukkan mahalnya ini, ya. Anggota tubuh yang normal, mata, telinga, dan seterusnya, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ni'matul basar adalah ni'mah azimah, ni'mat yang besar, ya, ni'mat bisa melihat, bisa memandang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya, untuk manusia ini, ainain, dua mata yang terlihat indah, ya, punya dua mata, ciptaan Allah yang indah, ya. Kita gak bisa bayangkan kalau semua orang matanya cuma satu, ya, indah gak? Kurang indah. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang indah, punya dua mata. Nah, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan kami telah menjadikan untuk mereka sama pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afida, dan hati. Kami telah menciptakan ini untuk mereka atau untuk kalian, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, qalilam ma tashkurun, dan sedikit yang bersyukur dari kalian. Sedikit yang mensyukuri nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat hati. Maka nikmat-nikmat yang besar ini, yang agung ini, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Bagaimana mensyukurinya? dengan kita menggunakan nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita dan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara cara mensyukuri nikmat. Al-basar, nikmat penglihatan mata. Tentunya setelah kita memuji Allah, ya, naam, kemudian kita gunakan kedua mata kita, penglihatan kita untuk perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk melihat jalan ketika berjalan ke masjid, ya. Kita gunakan untuk melihat kitabullah, Al-Quran. Kita gunakan untuk melihat ketika kita melakukan aktivitas mencari rizki yang halal, untuk melihat perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Ini diantara cara mensyukuri nikmat al-basar, pemandangan, pandangan atau penglihatan. Dan termasuk perbuatan mengingkari nikmatul basar, nikmat penglihatan, atau termasuk perbuatan tidak mensyukuri nikmat penglihatan adalah ketika seseorang menggunakan penglihatannya untuk melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Melihat kepada perkara-perkara yang Allah haramkan. Baik melihat pemandangan-pemandangan yang haram, ya. Melihat lawan jenis yang tidak halal baginya, yang bukan mahramnya. Melihat gambar-gambar, ya, baik gambar perempuan, ya, atau gambar-gambar yang lain, ya, yang tidak halal baginya untuk dilihat, ya. Atau melihat acara-acara yang haram, ya, acara-acara musik-musik, ya, nah, perjudian, menonton perjudian, ya, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang haram. Maka istikhdamul basar fi maharramallah, menggunakan penglihatan untuk perkara-perkara yang Allah haramkan, ini termasuk perbuatan mengkufuri nikmat penglihatan atau tidak mensyukuri nikmat al-basar, penglihatan. Dan hendaknya dia banyak membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hendaklah dia banyak mengingat ayat ini. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semua itu akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Akan ditanyakan. Untuk apa pendengarannya? Untuk apa penglihatannya? Untuk apa fu'adnya, hatinya, dan seterusnya. Akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan banyak mengingat dan membaca ayat ini akan bisa mengerem, ya, menghalangi, mencegah pendengaran kita atau penglihatan kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan ketahuilah bahwasanya innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahimallah. Sungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang jelek, selalu dan selalu memerintahkan kepada yang jelek, kecuali yang Allah rahmati. Maka untuk menjaga pendengaran, menjaga penglihatan dari perkara-perkara yang haram, ini merupakan perkara yang harus terus dilakukan, dijaga setiap saat. Jangan sampai lengah. Karena nafsu itu atau jiwa ini selalu memerintahkan kepada yang jelek. Dan jika qadarullah masyafa'a lengah, lalai, ya, tidak menjaga pendengaran dan penglihatannya, badiru bitaubah, bersegeralah untuk bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Maka mata atau penglihatan ketika tidak ditundukkan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ketika tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka akan menjadi wabal bagi dia, akan menjadi malapetaka, musibah baginya. Karena mengumbar pandangan untuk perkara-perkara yang haram ini merupakan jalan menuju kepada kejelekan, jalan menuju kepada kerusakan. Mengumbar pandangan akan membawa pelakunya kepada keburukan dan kerusakan. Berapa banyak seorang ahli ibadah dia terjatuh ke dalam kemaksiatan yang besar karena sebab tidak menjaga pandangannya. Berapa banyak para pemuda, para pemudi yang dulunya taat, ya, soleh, solehah, ya, kemudian terjatuh ke dalam zina, jatuh ke dalam fahisyah, perbuatan keji, ya, karena sebab pandangan. Karena sebab tidak menjaga pandangan. Banyak kasus-kasus guru ngaji, ya, mencabuli muridnya, ada banyak, bukan ada guru, ya, mencabuli siswanya, siswinya, ya, dan seterusnya. Awal dari keburukan dan kerusakan tersebut adalah itlaqul basar, mengumbar pandangan, tidak menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Karena pandangan ini atau mata ini adalah pintu yang besar yang masuk ke dalam hati. pintu yang besar, ya, pintu yang menganga, yang mengarah ke hati. Ini mata atau pandangannya. Dengan pandangan diumbar, maka hati akan mengolah, ya, mengolahnya. Baik. Kemudian al-faraj, kemaluan itu tidak akan bisa dijaga kecuali dengan hifdzul basar, kecuali dengan menjaga pandangan. Karena ketika hati sudah mengolahnya, apa yang dipandang oleh mata, ya, na'am, akhirnya kemaluan dia akan mendustakan, ya, atau akan membenarkan, ya, mengikuti hawa nafsu. Awalnya dari apa? Al-basor, pandangan, ya, atau itlakul basor, mengumbar pandangan. Maka karena berbahayanya hal itlakul basor, hal mengumbar pandangan, ya, karena bahayanya sangat besar, ya, sampai urusannya kepada hati dan kemaluan, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan perintah yang khusus dalam Al-Quran, ya, itu perintah untuk menundukkan pandangan. Ada perintah langsung dari Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat yang ke-30 dan 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mu'minin agar mereka menahan pandangan-pandangan mereka, yaitu menahan pandangan dari perkara yang haram, menundukkan pandangan dari perkara yang haram. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, dalam ayat yang berikutnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminat. Wahai kaum mukminat, wahai wanita-wanita mukminah, hendaklah kalian menundukkan pandangan-pandangan kalian, itu menahan pandangan dari perkara yang haram. Wa yahfadna furujahun, dan hendaklah kalian memelihara, menjaga kemaluan-kemaluan kalian. Perhatikan, setelah Allah mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum mukminin agar mereka menjaga pandangan mereka, Allah ikuti dengan dan menjaga kemaluan mereka. Demikian pula ketika Allah memerintahkan kepada kaum mukminat, wahai kaum mukminat, jagalah pandangan-pandangan kalian, ya, dari perkara yang haram, tundukkan pandangan kalian dari perkara yang haram. Diikuti lagi wa yahfadna furujahun, dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Perhatikan, ya, perintah menjaga pandangan digandengkan dengan perintah menjaga apa? Kemaluan. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa menjaga kemaluan ini, ya, jika dia tidak bisa menjaga pandangannya. Maka sebab seseorang tidak bisa menjaga kemaluannya adalah karena dia tidak bisa menjaga pandangannya. Sehingga Allah perintahkan untuk menjaga pandangan, kemudian Allah perintahkan untuk menjaga kemaluan. Nah, Maka wajib bagi kita untuk menjaga nikmat yang satu ini, nikmatul basar. Dan pembahasan yang seperti ini harus sering diulang-ulang, mengingat naam sangat rentan sekali ya kita terjatuh ke dalam hal-hal yang demikian, yaitu tidak bisa menjaga pandangan dengan situasi dan kondisi masyarakat kita yang penuh dengan kerusakan. Kondisi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak mengumbar aurat. Nah, pembahasan-pembahasan seperti ini harus sering diulang-ulang. Kadang kita karena mungkin pembahasan seperti ini sudah pernah kita dapatkan tetapi gak diulang-ulang ya, gak diingatkan ya, kadang kita terjatuh dan terjatuh dan terjatuh terus, sehingga dengan mengulang-ulang dan terus mengingatkan, saling kita mengingatkan, mudah-mudahan akan membantu kita untuk bisa mensyukuri nikmat pandangan ini, nikmat mata, sehingga akan bisa menjaga diri kita atau pandangan kita dari perkara-perkara yang haram, atau minimalnya mengurangi ya, mengurangi pandangan kita dari memandang perkara-perkara yang haram, dengan kita saling mengingatkan ya, dan mengulang-ulang pembahasan yang seperti ini. Maka wajib bagi kita untuk menjaga nikmat ini, itu nikmat al-basar, nikmat mata, nikmat penglihatan. Ya. Nah, sekuat mungkin. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mengatakan tentang perintah, maka beliau mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Berbeda ketika tentang larangan. Beliau mengatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Adapun yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Di sini beliau tidak mengatakan fastanibuhu mastata'tum. Ya. Tinggalkanlah semampu kalian. Enggak ada. Ya. Tapi ketika perintah, kerjakanlah semampu kalian. Enggak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk. Enggak bisa sambil duduk sakit, sambil berbaring dan seterusnya. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Tetapi dalam hal larangan beliau mengatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Beliau tidak mengatakan mastata'tum, semampu kalian, tidak. Tinggalkan. Nah, maka kita berusaha ya, berupaya untuk menjaga nikmat mata ini, menjaga mata dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, dengan kondisi pemandangan yang banyak padanya terumbar aurat, maka sangat rentan dan rawan mata ini untuk memandangnya. Akan tetapi di sini ada kaidah bahwasannya pandangan yang tertuju kepada perkara yang haram min ghairi qasdin, tanpa sengaja ya, tanpa sengaja, seperti nadzrul fujaah, ya, melihat secara tiba-tiba tanpa sengaja, ya, karena memang pemandangannya semuanya seperti itu, ya, kanan kiri muka belakang. Jika nadroh tersebut, pandangan tersebut adalah fujaah, ya, tiba-tiba tanpa sengaja, fala ithma alaih, tidak ada dosa baginya. Nah, dan wajib baginya untuk langsung memalingkan pandangan. Wajib baginya untuk langsung memalingkan pandangan. Nah, jika tidak, ya, jika tidak, maka apa? Azima, maka dia berdosa. Jika dia terus-menerus memandang yang haram tersebut, ya, maka dia berdosa. Athima bistidamatin nazar, karena terus-menerus memandang yang haram tersebut. Namun jika sekedar fujaah, tiba-tiba enggak sengaja, kemudian dia langsung memalingkan pandangannya, maka yang demikian dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Jadi pandangan pertama, ya, secara tidak sengaja, nah, ini tidak berdosa. Dengan syarat, apa syaratnya? Langsung memalingkan, ya, langsung, nah, memalingkan pandangannya dari pandangan yang haram tersebut. Jika tidak, maka dia berdosa. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jarir bin Abdullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan tiba-tiba. Pandangan tanpa sengaja, ya, secara tiba-tiba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an asrifa basari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Jarir bin Abdullah untuk memalingkan pandangannya. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan tiba-tiba enggak sengaja. Beliau mengatakan kepada Jarir bin Abdullah, "Engkau memalingkan pandanganmu. Engkau palingkan pemandanganmu." Beliau tidak mengatakan kamu berdosa, ya, tidak, tetapi engkau palingkan pandanganmu. Jadi ketika enggak sengaja, maka langsung dia memalingkan pandangannya. Baik. Juga diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la tutbi'in nazratan nazrah, fa inna malaka al-ula wa laka wa laysa laka al-akhirah." Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan dengan pandangan yang lain. Artinya jangan terus melihat pandangan ketika memandang perkara yang haram. "Fa inna malaka al-ula," hanya saja bagimu itu, yang boleh bagimu itu adalah ula, yang pertama, yang secara enggak sengaja. Pandangan yang tiba-tiba secara enggak sengaja, fujaah. Nah, ini tidak ada dosa. "Walaysa lakal akhirah," dan tidak boleh bagimu untuk, nah, memandang dengan pandangan yang berikutnya. Karena jika sengaja terus memandangnya, maka athima, dia berdosa. Dan nadhar al-fujaah, ya, pandangan secara fujaah, secara tiba-tiba, enggak sengaja, ini paling sering mungkin kita alami ya, karena kondisi yang ya subhanallah, nah, banyak mereka yang mengumbar auratnya ya, terkhusus ya, di jalan ya, nah di tempat-tempat keramaian ya, dan yang lainnya. Maka hendaknya perhatikan hadis ini. Ketika kita secara fujaah tiba-tiba tidak sengaja ya, nah maka hendaknya berusaha untuk memalingkan agar kita tidak terjatuh ke dalam al-izm, dosa. Kemudian yang terakhir diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim hadis ia menunjukkan bahwasannya libni Adam nasibuhu minaz zina. Anak Adam itu punya bagian, punya andil dalam hal zina, punya bagian dalam hal zina, dan dia pasti akan mendapatinya. Ya. Dia pasti akan mendapatinya, la mahala. Pasti dia akan mengalaminya. Bagaimana itu? Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau salah salah mengatakan kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala. Telah ditakdirkan, ditetapkan kepada anak Adam bagiannya dari zina, yang dia pasti akan mengalaminya la mahala. Mesti dia mengalaminya. Falainani zinahuman nazar. Kedua matanya zinanya adalah dengan melihat. Itu melihat perkara yang haram. Ini zinanya mata. Ada di antara kita yang selamat dari zina ini? Hah? Nah. Sepertinya enggak ada. Ya. Wal udhunani zinahuma al-istima', dan kedua telinga zinanya adalah dengan mendengar. Mendengar perkara yang haram. Wal lisan zinahul kalam, dan lisan ini zinanya adalah kalam, dengan ucapan. Wal yadu zinahal batsyu, dan tangan zinanya adalah dengan menyentuh. Ya. Menyentuh yang haram. Warrijlu zinahal khuta, dan kaki zinanya adalah dengan melangkah. Melangkah menuju sesuatu yang haram. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati itu berangan-angan, berkeinginan ya, yatamanna, hati pengen ini ya. Jika melihat lawan jenis yang naam cantik hati berangan-angan, ya. Yatamanna, ya. Hati ahwa wa yatamanna. Hati ini berangan-angan, yatamanna, berkeinginan. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuh. Kemudian kemaluanlah yang akan membenarkan, ya, membenarkan tadi pandangan yang haram, sentuhan yang haram, angan-angan yang haram, langkah yang haram, ya, ucapan yang kotor, keji. Nah, pendengaran yang haram tadi, ya. Nah, kemaluanlah yang membenarkannya, ya. Mengikuti keinginan-keinginannya tadi, wa yukadzibuh, atau mendustakannya. Atau mendustakannya. Baik. Di dalam hadis ini, pandangan, penglihatan, pendengaran dan seterusnya dikatakan sebagai zina. Pandangan yang haram, sentuhan yang haram, pendengaran mendengar perkara yang haram dikatakan sebagai zina. Kenapa? Kata Ibnu Battal rahimahullah, sumiyan nadhru wa nutku zina li'annahu yad'u ila zinal haqiqi. Dinamakan pandangan tersebut, pandangan tersebut dinamakan sebagai nadhar, apa, zina. Penglihatan dan seterusnya dikatakan sebagai zina karena pandangan tersebut, penglihatan, sentuhan dan seterusnya, ya, yad'u ila zinal haqiqi, membawa, ya, membimbing kepada zina yang hakiki. Ya. Pandangan yang haram, pandangan lawan jenis yang haram dikatakan zina. Kenapa? Karena membawa kepada zina yang hakiki. Nah, membawa kepada zina yang hakiki. Secara na'am, istilah dikatakan zina, tapi secara hukum, ya, hukuman had dan lain sebagainya tidak. Ya. Jadi enggak boleh sekedar melihat wanita yang bukan lawan jenisnya kemudian dicambuk atau kemudian dirajam. Tidak. Yang dirajam dicambuk hanya zina yang hakiki. Zina yang sebenarnya yang hakiki. Hanya saja pandangan yang haram tersebut juga secara istilah dikatakan sebagai zina. Secara penyebutan, secara nama dikatakan sebagai zina. Kenapa? Karena hal inilah yang mengarahkan, membimbing, membawa kepada zina yang hakiki. Awalnya zina yang hakiki dari mana? Dari pandangan, ya? Dari pandangan. Ta'ayyukhani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Maka wajib bagi kita untuk menjaga nikmat al-basar, nikmat pandangan, nikmat mata, karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Gunakan mata kita untuk melihat jalan, untuk mencari maisyah, mencari rezeki yang halal. Gunakan mata kita untuk berjalan ke masjid, melihat jalan untuk bisa ke masjid, melihat jalan untuk berjalan ke tempat ta'lim, ya. Gunakan mata kita untuk melihat perkara-perkara yang Allah halalkan, ya. Nah, gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Nah, melihat tulisan-tulisan ilmu, ya. Nah, dan seterusnya dari perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita semua bisa menjaga nikmat pandangan atau penglihatan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.